Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di tengah-tengah hujan yang cukup deras. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih membahas adab-adab yang berkaitan dengan para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan Kitabul Ilmi, kita telah jelaskan tentang bahaya hasad, di mana ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu, di mana dia tidak menyukai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi saudaranya. Kita telah sebutkan beberapa kerusakan ya dari al-hasad. Sampai poin ke berapa? Ketujuh ya. Nah, siapa yang mengulangi dari awal sampai tujuh? Silakan dibaca. Yang pertama, baca Merdeka. Yang pertama, membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hasad menghilangkan banyak kebaikan. Kemudian yang ketiga, hati seorang yang hasad senantiasa membara, ya, membara ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang keempat, bahwa hasad merupakan karakternya orang-orang Yahudi. Kemudian yang kelima, semakin besar hasad pada diri seseorang, walaupun besar hasrat dia atau hasad dia, maka itu tidak bisa menghilangkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian yang keenam, bahwa hasad menafikan kesempurnaan iman. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, annal hasada yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Ya, bahaya yang ketujuh, bahwa hasad itu akan membuat seseorang berpaling, seorang hamba berpaling dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaannya. Fatajidu huda iman muhtamman bihadhihi ni'mah allati an'ama Allahu biha ala ghairihi. Maka Anda bisa dapati orang yang hasad, dia selalu berharap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada saudaranya, kepada orang lain. Wala yas'alullah min fadlih. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan tadi. Tapi dia berharap agar nikmat yang ada pada diri saudaranya itu hilang. Ya, alih-alih dia meminta kepada Allah untuk diberikan nikmat yang sama atau yang lebih baik, dia hanya berharap agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Wala tatamannau ma fadallallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian menginginkan apa yang telah Allah anugerahkan sebagian kalian daripada sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki, mereka mendapatkan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi wanita, mereka mendapatkan bagian apa yang telah mereka usahakan. Was'alullah min fadlih. Dan mintalah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Jadi jangan kita mengharapkan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain agar itu berpindah kepada kita. Jangan. Tapi apa? Minta kepada Allah. Allah itu maha luas rezekinya. Kenapa kita meminta rezeki yang ada yang sudah Allah berikan kepada orang lain agar beralih kepada kita. Atau kita meminta agar rezeki itu hilang. Biarkan dia mendapatkan nikmat dan kita meminta kepada Allah nikmat yang sama. Allah itu maha pemberi rezeki. Ya. Kemudian yang ke-8 kata beliau. Saminan annal hasada yujibu isdira'un ni'matillahi alaih. Bahwa hasad itu akan membuat seseorang meremehkan nikmat Allah atas dirinya. Ay annal hasida yara annahu laisa fi ni'mah. Seorang yang hasad, dia akan melihat bahwa dirinya itu tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, ada orang pepatah yang mengatakan rumput tetangga itu selalu apa? Lebih hijau. Padahal dia sendiri sudah banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Tapi karena dia melihat terus kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Wa anna hadzal mahsud fi ni'matin akbar minhu. Dia selalu melihat bahwa orang yang dia hasadi berada dalam nikmat yang lebih besar daripada dirinya. Ya, makanya Rasulullah SAW membimbing kita untuk apa? Selalu melihat ke bawah. Selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ya, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah selalu orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Fa innahu ajdar an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan melihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah, ya. Akan membuat kalian lebih mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ya, dengan melihat ke bawah kita jadi menghargai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Berbeda kalau kita melihat ke atas. Kalau selalu melihat ke atas, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya. Wa hina idin yahtakiru ni'matallahi 'alaihi fala yaqumu bisyukriha bal yataqa'asu. Ya, ketika dia melihat bahwa dia tidak berada dalam sebuah nikmat, akhirnya apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencerca apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Akarnya dari apa? Dari hasad. Dari hasad menjadi tidak bersyukur, bahkan menilai rendah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Kemudian yang ke-9 kata beliau dari bahaya hasad. Al-hasadu khuluqun dhamim. Hasad itu merupakan akhlak yang rendah, akhlak yang tercela. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi ala khalqi fi mujtama'ih. Karena seorang yang hasad, dia selalu mengawasi, ya, apa nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, ya, di komunitasnya. Kerjanya itu mencari-cari, si fulan ini baru dapat apa, si fulan ini baru dapat apa. Ya. Ini menunjukkan apa? Akhlak yang rendah. Wa yuhawilu bi qadri ma yumkinuhu an yahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bil haddi min qadrihi ahyanan. Ya, au bil haddi min qadrihi ahyanan. Bahkan dia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan antara manusia dengan orang yang dia hasadi. Dengan segala upaya dia coba untuk memisahkan atau menjauhkan masyarakat dari orang yang dia hasadi. Baik itu dengan menggibahinya atau memfitnahnya, ya, berusaha mengadu domba, mengungkap kejelekan-kejelekannya. Bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak suka kepada orang yang dia hasadi? Wa bi izdira'i ma yakumu bihi minal khair ahyanan ila ghairi dzalik. Dan kadang-kadang dia iringi dengan apa? Merendahkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Karena orang yang dia hasadi sudah banyak perannya di tengah-tengah masyarakat. Tapi kemudian dia menganggap rendah itu semua. apa sih fulan tuh baru segitu aja udah dipuji-puji. Ya, sering kita dengar ya sebagian orang yang melakukan kebaikan, namun ada sebagian yang lain merendahkan kebaikan tersebut. Ya, apa sih fulan? Baru nyumbang segitu saja kok sudah dipuji-puji oleh masyarakat. Ya. Ini menunjukkan hasad. Dia tidak suka ketika si fulan ternyata mendapat tempat di hati masyarakat dengan perannya yang sedikit saja dia sudah mendapatkan pujian di tengah masyarakat. Akhirnya apa? Dia merendahkan peran si fulan tadi karena hasad. Nah, hati-hati di ladang dakwah pun kadang seperti itu. Merasa berilmu misalnya, merasa dulu pernah bermajelis di hadapan para ulama, pernah belajar di Timur Tengah. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia melihat sebagian dai yang tidak pernah belajar ke Timur Tengah, ternyata dakwahnya lebih diterima di tengah-tengah masyarakat. Maka hati-hati, kadang-kadang muncul hasad. Ya, akhirnya apa? Dia merendahkan dai-dai yang tidak pernah belajar ke luar negeri seperti dirinya. Apa sih fulan itu? Ya, enggak pernah ke Saudi, enggak pernah belajar di Mesir, enggak pernah ini. Padahal bukan itu yang sebenarnya menjadi tolak ukur. Ya, ketika dia bisa menyampaikan kebenaran, ketika dia diterima dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, selama dia berpegang teguh dengan kebenaran, harusnya kita merasa bergembira. Ya, ini berkali-kali kita ulang di hadapan para santri, agar jangan sampai nanti muncul hasad. Mungkin bisa jadi antum lebih cerdas, ya, lebih lama belajarnya, lebih bersungguh-sungguh ketika belajar, tapi ternyata ada orang yang lebih tidak serajin antum ketika belajar, ternyata dakwahnya lebih diterima tengah-tengah masyarakat. Biarkan, jangan kemudian jatuhkan. Ingat ya, hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini sering kita ulang, sering kita ulang sebagai patokan kita ya dalam berdakwah. Ketika ada orang yang dakwahnya lebih diterima daripada dakwah kita, kita harusnya bergembira, bahkan kita mendorong bagaimana caranya ya agar dakwahnya itu semakin meluas. Bukan kemudian memboikot ya karena tidak suka ya. Kadang-kadang penyakit yang ada di tengah-tengah dakwah, ada yang namanya dai senior, ada yang namanya dai junior. Nah, dai senior udah lama dakwah, tiba-tiba ada juniornya baru muncul, masya Allah dianugerahi kecerdasan, kefasihan ya, akhirnya merasa tersaingi. Siapa si fulan itu? Nah, ya baru saja pulang dari Yaman misalnya, dia ngomong seperti itu, baru saja pulang dari Yaman sudah diundang kemana-mana. Saya ini ya waktu dia masih orok saya sudah berdakwah. Ya ini nggak pantas ya. Dari kapan Allah yang terima ya syah. Apa yang ada pada diri saudara kita itu keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan keutamanya bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ya, jadi jangan sampai muncul hasad, bahkan sampai kemudian menyebarkan aib-aib si fulan. Karena hasad tadi dia sebarkan aib-aibnya. Wah, si fulan dulu waktu belajar di pondok kerjanya tidur. Ya, karena dia iri tadi ya. Karena temannya masya Allah dakwahnya kemana-mana diterima oleh masyarakat, dia iri. Akhirnya apa? Sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Wah, si fulan itu ya banyak followernya aja. Banyak followernya di Instagram. Padahal waktu dulu belajar kerjanya, kalau Syekh ngajar tidur. Jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini. Ini menunjukkan hasad. Ya. Dengan cara apa kata Syekh tadi? Dia berusaha untuk merendahkan orang yang dia hasadi ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ke-10, annal hasida idza hasada fal ghalibu ayyatadiya 'alal mahsud wa hina idzin ya'khudul mahsud min hasanatihi. Ya. Bahwa orang yang hasad terkadang atau mayoritas keadaannya ya tadi dia berbuat melampaui batas, menggolimi orang yang dia hasadi. Seperti tadi, membuat fitnah, menggibahi, menjatuhkan nama baiknya dan yang semisalnya. Wahina idin yahudul mahsud min hasanati. Ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, orang yang dia hasadi nanti akan mengambil kebaikannya. Masya Allah, kita nanti misalnya antum semua terjun menjadi dai ilallah. Masya Allah, kita berharap dengan usaha dakwah tadi Allah berikan keutamaan. Ya, kata Nabi kepada Ali apa? La yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min hurrin na'am. Ya. Kalau kalian Allah menghendaki memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kalian, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Masya Allah, fadlu dakwah ilallah, keutamaan dakwah ilallah. Jangan sampai keutamaan ini nanti diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena hasad kita. Sudah berdakwah kemana-mana, pahalanya banyak, ternyata kita hasad dengan teman-teman kita. Akhirnya mereka yang mengambil pahala tadi. Seperti hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tentang orang yang bangkrut. Ya, di akhirat dia bawa pahala yang luar biasa, tapi karena banyak menzalimi orang, maka kebaikannya diambil oleh orang yang pernah dia zalimi. Ya, jangan sampai kemudian seseorang berbuat melampaui batas kepada orang yang dia hasadi, karena ini akan mengambil kebaikannya tadi. Fa in bakiya min hasanatihi syai' wa illa ukhida min sayyi'atihi wa turiha 'alaihi thumma turiha fi an-nar. Itu dia masih bisa, kalau misalnya masih ada sisanya, alhamdulillah masih beruntung dia. Ya. Tapi kalau karena banyak yang dia zalimi, banyak sekali kezaliman yang dia lakukan kepada orang yang dia hasadi, maka habis pahalanya, maka diambillah kejelekan atau kesalahan, keburukan orang yang pernah dia zalimi, kemudian dipikulkan kepada dirinya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, sebagaimana hadis Al-Muflis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. Ya, sehingga tidak ada untungnya sama sekali al-hasad. Tidak ada untungnya sama sekali al-hasad. Semua yang kita dapatkan dari hasad hanyalah keburukan dan keburukan. Makanya berhati-hati wahai para penuntut ilmu dari sifat hasad. Tidak ada keberuntungan yang kita dapatkan dari al-hasad. Ya. Wal khulasah, dan kesimpulannya, annal hasada khuluqun dhamim. Kesimpulannya bahwa hasad merupakan akhlak yang tercela. Wa ma'al asaf annahu akthar ma yujad bainal ulama wa thalabatil ilm. Sungguh sangat disayangkan, saling hasad ini banyak sekali kita temukan di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, beliau orang yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah, dalam dunia at-ta'lim, mengajarkan ilmu. Sehingga apa yang beliau ucapkan ini realita. Banyak terjadi perselisihan di tengah-tengah para penuntut ilmu. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para dai ilallah, awalnya karena apa? Hasad. Iri karena si fulan sudah punya pondok pesantren, saya belum punya. Iri karena si fulan masya Allah diundang tablik akbar di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, ya, berjajar pulau-pulau semua dikunjungi sama dia. Ya. Sementara saya kok di sini aja, ya cuma ngajar di masjid depan rumah misalnya. Ini menyebabkan kalau dia tidak bisa memanage betul hatinya, ini akan menimbulkan kerusakan yang besar dalam dunia dakwah. Ya. Kata beliau, wa yujad bainat tujar, fayahsudu bainah ba'duhum ba'd. Ya. Hasad juga terjadi pada para pedagang, maka mereka saling hasad. Pedagang hasadnya kepada pedagang. Ya. Wa kullu dhi mihnah yahsudu man syarakahu fiha. Maka setiap yang memiliki pekerjaan, dia akan memiliki apa? Dia menghasadi orang yang sama pekerjaannya. Lakin ma'al asaf annahu bainal ulama asyad wa bainal talabatil ilm asyad. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa hasad ini, ya, di tengah-tengah para ulama itu lebih keras. Ya, dan di antara para penuntut ilmu pun lebih keras. Ya. Lebih besar hasad yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ma'annahu kanal aula wal ajdar ayyatuna ahlul ilmi ab'ad nas anil hasad. Padahal seharusnya yang kita harapkan bahwa ahlul ilm, orang-orang yang berkutat dengan ilmu, ini harusnya menjadi orang yang paling jauh dari hasad. Gimana? Dia kan teladan. Seorang dai teladan. Bukan teladan dalam ilmunya saja, dia mengajarkan ilmu, tapi dari sisi akhlaknya juga. Ya. Bagaimana kemudian justru dia menjadi contoh yang buruk di tengah-tengah muridnya, di hadapan muridnya, di hadapan masyarakat, dengan apa? Memiliki sifat hasad. Ya, harusnya seorang penuntut ilmu, semakin dia berilmu, semakin jauh dari sifat hasad. Ya. Wa aqrabun nas ila kamalil akhlak. Harusnya seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling mendekati kesempurnaan akhlak. Ya, ingat ini ya, kata kunci dari beliau, semakin tinggi ilmu kita, akhlak kita harus semakin baik. Perhatikan, semakin tinggi akhlak kita, semakin tinggi ilmu kita, akhlak kita harus semakin baik. Ya, hilangkan hasad di antara para penuntut ilmu. Wanta ya akhi, idza ra'aitallaha qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mithlah. Dan engkau wahai saudaraku, kata beliau, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya, nikmat apapun itu, fas'a an takuna mithlah, maka berharaplah engkau untuk menjadi sepertinya. Wala taqrah man amallahu man anamallahu 'alaihi. Jangan kau benci nikmat yang ada pada orang itu. Ingat, Allah itu Razzaq, bukan hanya bisa memberikan kepada dia saja, kita pun bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, biarkan nikmat yang Allah berikan itu ada pada dirinya, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membenci nikmat, ya, apa yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita. Minta kepada Allah, Allah Maha luas rezekinya. Faqul Allahumma zidhu min fadlik wa atini afdal minhu. Ya. Maka berdoalah engkau, ya Allah, tambahkanlah keutamaan kepada dirinya dan berikanlah kepadaku apa yang lebih afdol daripada yang dia dapatkan. Allah Maha memberikan rezeki, ya, sangat luas. Ngapain kita berharap itu hilang dari dia? Sudah minta yang baru. Bahkan kita minta saudara kita itu ditambah oleh Allah. Tambahkan ya Allah. Ya, kalau dia cerdas, tambahkan kecerdasannya. Kalau dia diterima dakwah, dakwahnya, ya Allah, berikanlah kelapangan pada dada manusia untuk menerima dakwahnya. Ya, kita juga meminta, bahkan minta apa? Yang lebih afdol. Meminta yang lebih afdol daripada apa yang didapati oleh saudara kita. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Kita kenapa kita menginginkan itu nikmat itu hilang? Biarkan Allah berikan, bahkan Allah tambah, kita pun minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas rezekinya. Ya. Wal hasadu la yughayyiru shay'an min hal, lakinnahu kama dzakarna anifan, ya, fihi hadhihi al mafasid wa hadhihi al mahadir al ashar. Ya, dan hasad tidaklah bisa mengubah apapun. Apa yang telah Allah tetapkan itu tidak akan bisa berubah dengan hasad yang muncul dari hati kita. Bahkan justru hasad menimbulkan kerusakan dan bahaya, 10 bahaya yang telah kita sebutkan. Wala'alla man ta'ammala wajada aktsar wallahu musta'an. Bahkan kalau ada orang yang kembali, dia renungkan kembali masalah hasad ini, niscaya dia akan mendapatkan bahaya yang lebih banyak lagi daripada apa yang kita sebutkan, kata beliau. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad. Ingat tadi apa yang dikatakan oleh beliau. Enggak usah minta agar nikmat itu hilang. Minta agar nikmatnya ditambah oleh Allah, dan kita minta yang lebih afdol kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Ya, ini akhlak yang baik. Ya, ini masalah pertama yang beliau ingatkan. Jadi, seorang penuntut ilmu hendaknya menghindarkan dirinya dari hasad. Dari hasad. Ya. Apa yang antum lakukan? Berusahalah, misalnya dalam permasalahan dakwah. Kita melihat kawan kita tadi itu, lebih banyak orang yang menerima dakwahnya. Ya sudah, kita tetap saja konsisten dalam dakwah. Jangan pula kemudian kita mengubah dakwah kita. Waduh, si fulan ini dakwahnya lebih diterima. Sepertinya saya harus mengubah cara dakwah saya lebih populer misalnya. Ya, akhirnya apa? Memperbanyak guyonan misalnya. Akhirnya bukan lagi majelis ilmu tapi majelis stand up komedi, ya. Tak perlu, tetap saja kita dengan style kita, ya. Adapun orang menerima dakwah kita atau tidak, kan hati manusia itu kan berada di tangan Allah. Yang penting antum sampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masalah orang menerima atau tidak, ya, itu marah urusannya Allah SWT. Allah yang tahu bagaimana hati kita, bagaimana keinginan kita untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Allah yang akan menilai. Rapor kita nanti di hadapan Allah loh. Allah yang menilai, bukan manusia yang menilai. Ya. Sehingga jangan sampai muncul hasad. Ya. Kalau ada kawan kita yang masya Allah dakwah yang terima manusia, dukung. Dukung biar semakin orang, makin banyak orang mendapatkan hidayah. Dan ingat, ketika mendukung orang agar mendapatkan hidayah, kita pun dapat bagian. Ya, kita pun dapat bagian dari usaha tadi, usaha dakwah tadi. Ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, jangan sampai hasad itu memudaratkan dia. Kemudian kesalahan yang kedua yang dijelaskan oleh beliau di sini, al-ifta bi ghairi ilmi. Berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Artinya dia belum punya kapabilitas untuk memberikan fatwa. Ya. Dia tidak memiliki ilmu dalam suatu permasalahan. Ya. Jangan sampai kemudian karena penampilan sudah Masya Allah mantap ya, kemudian mudah dia memberikan fatwa. Dahulu Syekhuna Abdullah bin Buraik hafizahullahu ta'ala, Abdullah Mar'i hafizahullahu ta'ala, beliau pernah cerita dahulu di majelisnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, guru saya Syekh Abdullah itu muridnya Syekh Uthaymin. Dulu waktu di Unaizah ketika beliau belajar di hadapan Syekh Uthaymin, ada seorang penuntut ilmu yang dianugerahi kecerdasan. Ya. Kemudian dia mengubah penampilannya. Antum tahu, para masyaikh Saudi, mereka biasa menggunakan pakaian yang berwarna coklat itu, seperti Imam Masjidil Haram. Nah itu kan biasanya yang seperti itu adalah tokoh-tokoh agama. Dia memang cerdas. Ya. Kemudian dia pun mulai berpakaian seperti itu. Syekh Al-Utsaimin memperingatkan, hati-hati ya, dari berpakaian sesuatu yang kalian sebenarnya belum layak untuk mendapatkannya. Tapi dia gak nurut, dia pakai. Akhirnya apa? Orang melihat, Masya Allah ini masih muda udah jadi ulama. Akhirnya dia ditanya oleh manusia. Ditanya oleh manusia, akhirnya dia sudah tidak belajar lagi. Tidak belajar lagi, melalaikan dirinya apa karena kedudukannya tadi sudah dijadikan rujukan oleh masyarakat, dia pun meninggalkan majelis ilmu padahal ilmunya masih sedikit. Ini bahayanya kita salah menempatkan diri. Salah menempatkan diri yang harusnya kita masih posisi kita itu harusnya belajar, tapi menempatkan diri kita sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang mufti menyebabkan apa? Kita dijauhi dari ilmu. Ya, rahimallah man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Jadi kalau kita tidak mengetahui suatu permasalahan, jangan kemudian gampang memberikan fatwa. Dahulu Syekhuna Fahad Al-Adni dalam Daras Akidah Al-Tahawiyah, beliau pernah cerita ada seorang muridnya Syekh Mukbil, masih pemula juga. Masih pemula, kemudian dia berdakwah ke kampung-kampung. Karena dianugerahi kefasihan lisan, Masya Allah orang menganggap dia sebagai seorang alim, seorang ulama. Dia membuka majelis fatwa. Masya Allah. Majelis apa? Tanya jawab. Silakan, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan, silakan, saya ditanya. Masya Allah. Akhirnya dia jawab pertanyaan dari masyarakat. Jawab, jawab, jawab. Nah, ternyata di tengah-tengah masyarakat tadi, ya ikhwan, ada seorang yang pernah belajar agama. Ya. Akhirnya dikritik sama orang tadi. Ya Ustaz, tapi Ustaz menjawab seperti ini. Ya. Bukankah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian-demikian? Artinya hadis ini berlawanan dengan apa yang dipatwakan oleh penuntut ilmu tadi. Maka apa jawab si bulan? Oh, hadis itu didhaifkan oleh syekh saya. Ya. Artinya apa? Hadisnya dhaif katanya. Enggak boleh dipakai. Oh, gitu. Tapi ada hadis yang lain. Oh ya, karena ini orang belajar ya. Hati-hati kita kalau bikin majelis fatwa kemudian ada orang yang belajar, bisa jadi ketahuan bohongnya. Ya. Ada yang belajar, kemudian dia tanya lagi. Tapi ada lagi hadis yang lain, Ustaz. Ini hadisnya. Wah, mulai dia keringat dingin ini ya. Itu juga hadisnya didhaifkan oleh syekh saya. Ya. Do'afahu syekhuna, kata dia. Ya. Ini hadisnya didhaifkan oleh syekh saya. Tapi Ustaz, ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan seperti ini, yang berbeda dengan ucapan antum. Itu ayat juga didhaifkan oleh saya. Itu ayat juga didhaifkan oleh guru kami. Lihat. Ayat Al-Quran sampai didhaifkan. Untuk menutupi apa? Ketidakmampuan dia. Dan bukanlah aib ya kawan. Bukanlah aib ketika seorang penuntut ilmu. Ya, setinggi apapun ilmu dia. Ketika ditanya, dia tidak tahu satu permasalahan. Kemudian dia jawab, Wallahu alam, saya tidak tahu, insya Allah saya kaji. Ya, Syekh bin Baz, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, beliau pernah ditanya tentang suatu permasalahan yang mungkin sebagian orang menganggap pertanyaan itu remeh. Tapi apa kata beliau? Hadhil mas'alah yahtajil al-bahth. Masalah ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Enggak malu beliau, mufti. Mufti beliau. Ya, permasalahan ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Jadi jangan kemudian kita mudah memberikan fatwa, ya. Sebagian berpikir, masya Allah, masa jenggotnya udah panjang seperti ini nggak jawab ya, gengsi ya, ya, masa udah tiap hari, tiap malam ikut taklim di Mahat Ibnu Katsir, ditanya masalah ini aja nggak tahu, karena kan nggak tahu, bukan satu aib, bukan satu aib kita kemudian tidak menjawab satu permasalahan, ya. Imam Malik juga seperti itu dulu, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ketika ditanya tentang satu permasalahan beliau tidak tahu, ya ada 40 pertanyaan. Yang beliau jawab hanya beberapa saja. Maka orang-orang kemudian mengira ini suatu kerendahan. Padahal ini Al-Imam Malik, bagaimana mungkin Imam Darul Hijrah hanya menjawab sebagian kecil saja dari soal-soal yang diberikan. Maka Imam Malik, kabarkan kepada manusia, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ya. Sampaikan kepada manusia bahwa Imam Darul Hijrah hanya menjawab beberapa pertanyaan. Karena memang masalah fatwa ini akan berujung kepada penghalalan dan pengharaman, berujung kepada surga dan neraka. Ya, masalahnya enggak remeh. Ya, sehingga harus betul-betul dikaji sebelum seseorang memberikan fatwa menjawab suatu pertanyaan, hendaknya dia menjawab pertanyaan itu alal ilmi, di atas ilmu. Di atas ilmu. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau ini luar biasa ya. Tadi kita katakan beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dalam permasalahan dakwah. Satu permasalahan yang sering muncul di tengah para penuntut ilmu adalah al-ifta bi ghairi ilm. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Dan hati-hati, bahayanya sangat luar biasa ya, berfatwa tanpa ilmu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang meninggal dunia karena fatwa yang keliru. Ada yang apa? Dia terluka kepalanya, kemudian junub. Kemudian dia bertanya kepada sebagian orang, apakah saya harus mandi? Dipatuakan, kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi, kemudian tambah parah sakitnya, meninggal dunia. Maka Nabi SAW demikian murka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi berfatwa tanpa ilmu. Kenapa dia tidak bertanya terlebih dahulu kepada yang lebih berilmu? Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang lebih tahu, kalau kalian memang tidak mengetahuinya. Ya. Bahaya sekali fatwa tanpa ilmu. Ya. Dahulu kita melihat sendiri ya, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Suriah. Sampai sekarang krisisnya belum berakhir. Darah kaum muslimin tertumpah. Ya, kehormatan wanita muslimah ternodai. Anak-anak mati di peperangan, mereka mengungsi kemana-mana. Sebabnya apa? Fatwa sebagian orang ya untuk mengangkat senjata melawan rezimnya siapa? Bashar Assad. Para ulama menahan diri, sabar. Ya, sabar. Tapi sebagian orang memprovokasi, ayo fatwa jihad, jihad, jihad. Ya, akhirnya apa? Orang angkat senjata, dihabisi. Sampai sekarang belum berakhir krisisnya. Sampai sekarang belum berakhir krisisnya. Ingat, kita bukan mendukung Bashar Assad. Tapi kita ingin meletakkan masalah ini tentang berfatwa tanpa ilmu. Para ulama gak berfatwa tentang jihad di sana. Orang-orang pergerakan lah. Orang-orang pergerakan yang menggerakkan manusia untuk angkat senjata. Ya. Kita melihat bagaimana para ulama berpikir, ini kalau angkat senjata, Bashar Assad ini kuat. Walaupun dia melakukan sekian banyak kesalahan dan kedzaliman, tapi efek dari angkat senjata itu akan lebih berat. Dan benar apa yang dipikirkan oleh para ulama. Sekarang apa terjadi? Krisis di mana-mana. Ya, krisis di mana-mana. Banyak darah kaum muslimin tertumpah. Dan orang yang memberikan fatwa enak-enak dia di istananya. Enak-enak dia di rumahnya di Qatar. Ya. Enak-enak minum teh sama keluarganya. Kemarin ada yang pasang foto juga merayakan ulang tahun cucunya. Enak-enak mereka. Ya. Yang mengeluarkan fatwa enak-enakan. Sementara yang di lapangan berjibaku. Ya, disiksa, dibunuh, dibombardir oleh Rusia. Makanya hati-hati. Hati-hati berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena nanti ya akan berhubungan dengan darah manusia, kehormatan manusia. Ya. Kemudian kata beliau di sini, al-ifta mansabun azim. Pemberian fatwa itu adalah kedudukan yang sangat agung. Bihi yatafadda sahibuhu li bayani ma yushkilu 'alal 'ammah min umuri dinihim. Dengan fatwa itu seorang mufti dia berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat umum dari perkara-perkara agama mereka. Wa yursyiduhum ila siratil mustaqim. Dan dia berusaha untuk menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Ibaratnya ada orang yang sedang menempuh perjalanan. Dia ingin menuju sebuah tempat. Ya, kalau kita tidak tahu tempatnya, kemudian kita mengada-ada, oh, misalnya ditanya, Mas, mana arah ke UGM? Oh, ini jenengan lurus saja ke utara, nanti ketemu di Golang, terus saja. Terus nanti belok kiri. Ya, nanti ketemu UGM. Ya ketemu, muter dulu ke tempel ya, baru ke sini ya. Nah, apakah orang yang seperti ini yang memberikan petunjuk keliru ini kita katakan sebagai dia seorang yang amanah? Alangkah baiknya kalau dia mengatakan, "Maaf Pak, saya tidak tahu. Ya, saya mahasiswa baru di sini, Pak, baru daftar di UI misalnya. Coba tanyakan ke yang lain, Pak, saya bantu." Masya Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Nah, kalau dalam masalah dunia saja kita akan menganggap orang yang asal-asalan memberikan arah tadi sebagai orang yang tidak amanah, maka bagaimana dengan yang urusannya akhirat yang menyebabkan seseorang bisa terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada perkara yang Allah haramkan karena fatwa kita? Maka permasalahannya jauh lebih berat, jauh lebih berat. Ya. Nah, karena fatwa merupakan suatu kedudukan yang sangat penting, lidzalika kana hadzal mansab al-'adzim la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Karena pentingnya kedudukan ini, maka hendaknya fatwa itu tidaklah disandang kecuali oleh seorang yang pantas untuk menyandangnya, seorang yang benar-benar ahli dalam berfatwa. Ya. Makanya dulu Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullahu taala dalam muhadarah beliau menghasung para pelajar. Menghasung itu memotivasi. Ya. Menghasung itu apa? Untuk membaca fatwa Lajnah Ad-Daimah. Banyak-banyaklah kalian membaca fatwa Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah itu adalah perkumpulan para ulama yang khusus membahas fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Ulama-ulama tua, ulama-ulama senior. Yang mereka ketika berfatwa, ya perspektifnya itu banyak. Ya, maslahat mafsadatnya diperhitungkan. Kalau ini kita fatwakan seperti ini, apa akibatnya di tengah-tengah masyarakat? Masya Allah. Ya. Sehingga apa? Menjadi bijak kita dengan membaca fatwa-fatwa mereka. Ya. Jangan dengarkan fatwa-fatwa sebagian orang ya. Yang kalau kita dengar ceramahnya saja, banyak ketawa. Bukan ilmu yang dia sampaikan, tapi lawakan-lawakan. Jangan ambil fatwanya. Kalau mau ambil fatwa Lajnah Daimah. Ulama-ulama besar yang mereka memang fokus untuk memberikan fatwa di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Syekhuna Muhammad bin Wahab Al-Wasabi kepada para penuntut ilmu. Kata mereka, habiskan waktu kalian. Kalau misalnya kalian bosan misalnya, kan terkadang kalau kita belajar terus, ya menghadiri majelis ilmu, murajaah, kadang ada bosan. Kata beliau, kalau kalian bosan, ambil majmu' fatawa atau ambil majmu' fatawanya Lajnah Ad-Daimah, ambil baca. Ya, insya Allah kalian akan tahu bagaimana istinbatnya para ulama dalam mengeluarkan fatwa. Bagaimana mereka mengeluarkan fatwa di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sini beliau menegaskan bahwa masalah fatwa ini tidaklah boleh disandang melainkan oleh seseorang yang benar-benar ahli, benar-benar pantas. Lidzalika yajibu 'alal ibad ayyattaqullaha ta'ala wa an la yatakallamu illa min ilmin wa basirah. Oleh karena itu wajiblah bagi para hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidaklah dia berbicara melainkan di atas ilmu dan wawasan keilmuannya. Ya, haruslah dia berbicara di atas ilmu. Jangan kemudian dia mengada-ada. Ya. Wa an ya'lamu anna Allah wahdah lahul khalqu wal amru. Hendaknya dia benar-benar menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan dan memerintahkan. Fala khaliqa illallah wala mudabbiril khalqi illallah. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah dan tidak ada yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang mengatur makhluk-makhluknya kecuali Allah. Wala syari'ata lil khalqi siwa syari'atillah. Dan tidak ada syariat bagi para hamba kecuali hanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan syariat Anda. Anda tidak punya hak untuk menentukan syariat. Syariat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berfatwa harus dicocokkan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekedar pengantar dari beliau tentang apa pentingnya berfatwa di atas ilmu. Insyaallah pembahasan ini cukup luas beliau bahas, masyaallah. Beberapa halaman beliau khususkan untuk membahas fatwa tanpa ilmu. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Adapun untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.